بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Perhatikan ya ikhwah, insyaallah kita mulai malam hari ini melanjutkan semua durus kita, juga mulai hari Sabtu dengan pelajaran pagi yang biasanya anak yang mengisi, juga kita lanjutkan. Maka yang punya jadwal sama Ana, kita minta supaya memiliki persiapan, artinya yaitu sebelumnya murojaah terus-terus yang kita kasih di biasanya di jadwal hari Sabtu, Ahad dan Senin, kemudian juga ada hari Rabu sama Kamis, juga siang dari jam 2 sampai asar kita mulai semuanya, lanjutkan lagi semuanya. Demikian juga dari semalam, jadwal yang saya pegang kita mulai melanjutkan lagi. Adapun para asatidah yang lain itu terkait dengan kesempatan mereka. Baik. Qala al-musannif rahimallahu taala, yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walahuma an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, walahuma dhamirhuma punya siapa? Amam walahuma Abdullah, Syed, walahuma, ini siapa? Siapa yang tahu masjid ni? Bukhari Muslim, Santa. Walahuma yani walil Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya sebagian dari al-bayan, bayan ini juga sudah ma'ruf dalam bahasa kita, bayan sudah ma'ruf dalam talabatul ilm tentang makna bayan, yaitu penjelasan, terangan dan semisalnya, adalah termasuk sihir. Berkata Sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, walahuma an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna minal bayani lasihra. Al-bayanu al-balagatu wal fasahatu. Al-bayanu al-balagatu wal fasahatu. Bayan adalah balaghah dan fasahah, yakni kalam yang sangat diperdalam akan maknanya. Walaupun kalimatnya itu pendek, walaupun kalimat yang dipakai itu pendek, tapi maknanya adalah balik dalam, sangat menyentuh. Fasaha yakni fusha, logo fusha, bahasa yang masih asal, yang belum tercampur dengan bahasa pasaran. Itu namanya fusha. Kalau bahasa pasaran adalah bahasa-bahasa yang sudah banyak dirubah, banyak digandeng dengan kalimat yang lain yang bukan aslinya. Seperti qaf dibilang seperti ghain. Banyak sekali. Itu namanya yang bukan fusha lagi. Kalau fusha adalah bahasa yang sangat asli, yang sangat gamblang. Itulah bayan. Qala sa'atu bnu sawhan. Sadaqa nabiyullah. Sungguh benar nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan yang beliau sabdakan dalam hadis ini, inna minal bayani lasihra, sungguh benar. Itu maknanya sadaqa nabiyullah. Sungguh benar beliau nabi dalam sabdanya yang berupa inna minal bayani lasihra. Alasannya kenapa dikatakan sadaqa nabiyullah? Kata so'ah. Fa innar rajula yakunu 'alal haqqi wa huwa alhanu bil hujaj min sahibil haqqi fayashuru al qauma bi bayanihi fayadhhabu bil haqqi. Kesaking pinternya seorang itu bermain lidah. Sesungguhnya seorang yakunu alai al-haqqu, artinya apa? Yakunu alai, ini dia harus menunaikan haknya orang lain yang pada dia, pada dirinya. Dirinya ini harus menunaikan haknya orang lain. Tapi karena dia alhan, isim tafdil sini. Alhanu ini isim tafdil. Lebih pintar dengan mendatangkan alasan-alasan, hujah-hujah dari orang yang sebenarnya memiliki kebenaran, memiliki hak. Maka dia bisa mensihir kaum, mengelabui kaum dengan penjelasan yang dia utarakan. Maka dialah yang berhasil membawa hak tersebut, padahal itu bukan haknya. Fayadabu bilhaqi. Hak tadi bukan milik dia, bahkan dia yang harus menunaikan hak pada orang lain. Tapi karena pinternya dia bermain lidah, bermain lisan, dia lebih pintar dalam menggunakan alasan-alasan yang dia sudah terbiasa daripada orang yang sebenarnya memiliki hak. Maka kaum bisa dikelabui, disihir dengan penjelasan yang dia utarakan. Maka dialah yang berhasil membawa hak tersebut, padahal itu bukan hak dia. Dan ini di setiap zaman ada orang-orang yang seperti ini, ya kan? Di setiap tempat ada orang-orang yang punya keahlian seperti ini, ya kan? Dengan bahasa kita yang dikenal dengan orang itu licik. Nah, karena liciknya, antum jangan dingin, mir. Kalian mengira dari situ, mengira situ, mengira situ. Taib. Sebetulnya dikenal dengan orang itu licik, karena pandainya dia untuk bermain lidah, bermain lisan, pandainya dia mengakali orang, maka haknya orang lain bisa dibawa pergi tanpa terasa. Setelah berapa lama kemudian baru tahu kalau dia tertipu. Ini bayan. Dan ini banyak orang yang terlatih seperti itu. Banyak orang yang terlatih seperti itu datang ke rumah-rumah dengan membawa beberapa penjelasan. Akhirnya nanti apa? Dia dapat barang palsu dan yang lainnya. Seperti yang sekarang terkenal dengan SMS palsu. Atau seperti dengan istilah apa? Investasi bodong dan semisalnya. Ini karena pandainya bercerita. Ini banyak sekali. Ya kan? Ini dilatih dari pihak-pihak tertentu sehingga banyak manusia yang menjadi korban. Qala Ibnu Abdul Barr, tawallatu ta'ifatun 'ala dzam. Tawallatu hu tadi kembali kepada hadis tadi. Inna minal bayani lasihra. Hadis ini ditakwil oleh sebagian kelompok, sebagian ahlul ilm. Maknanya adalah celaan. Alasannya li'anna sihra madhmumun. Karena sihir itu adalah madhmum, tercelah. Artinya zahir dari ucapannya Nabi ini nampaknya pujian. Inna minal bayani lasihra, zahir dari siaknya nampaknya pujian. Tapi sekelompok dari ahlul ilm mentakwil ucapannya Nabi ini maknanya adalah celaan. Demikian pernyataannya Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala. Alasannya karena lafaz sihir. Karena lafaz sihir ini adalah lafaz yang madhmum, yang tercela. Kenapa kok madhmum? Karena sihir adalah kufur. Sihir adalah termasuk dari tata cara yang diajarkan oleh syaitan. Maka itu tercela. Sehingga sebagian ta'ifah, sebagian ahlul ilm mentakwil atau menafsirkan ucapan Nabi ini yang zahirnya adalah pujian menjadi perkara yang tercela. Maka dikatakan al-adzam. Alasannya karena sihir adalah madhmum, tercela. Wa dhaaba aktsaru ahlul ilm wa jama'atu ahlul adab. Ahlul adab maknanya adalah para ahlul ilm yang mereka memiliki kekhususan dalam bicara masalah seperti masalah syair-syair, masalah nasr, masalah ilmu ma'ani dan yang lainnya, itu namanya dikatakan alul adab. Bukan adab di sini maksudnya adalah adab maknanya akhlak. Bukan, tapi ahlul ilm yang memiliki kemampuan dalam menyusun kalimat yang sangat fasih, itu dikatakan adib. Ya kan? Pandai menyusun kata-kata yang sangat bagus. Memberikan penjelasan kadang panjang lebar. Bahasanya sangat dalam, itu namanya adib. Jamaknya udaba. Perbuatannya dikatakan adab. Mafhum? Bukan adab yang dalam bahasa kita dikenal dengan apa? Adab adalah perangai, baik itu perangai jelek ataupun perangai yang baik dikatakan adab. Tapi adab di sini adalah maksudnya ahlul ilm yang memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan yang sangat bagus dalam kalimat-kalimatnya. Maka seperti Sayyid Qutb dikatakan seorang yang dikatakan adib. Ya kan, ulama-ulama kita di hari kita ini menamai Sayyid Qutb itu dikatakan adib, bukan alim tapi adib. Ya. Mafhum? Karena punya kemampuan dalam menyusun kalimat yang sangat panjang dan susunan kata-katanya bagus, itu namanya adib. (Tuh) Mereka kebanyakan ahlul ilm dan jama'atun jama'atu al-adab ila annahu alal madah ila annahu. Jadi mereka memiliki pendapat bahwasanya inna minal bayani la sihra, ini maknanya adalah pujian. Jangan goyang-goyang ini. Kakimu tuh agak ke sana gitu loh, masa enggak bisa? Kalian ke sana. Nanti enggak bunyi lagi. Jadi inna minal bayani la sihra ini dikatakan oleh kebanyakan ahlul ilm dan juga sekelompok dari kalangan ahlul adab bahwasanya sabdanya Nabi tadi maknanya adalah pujian alal madah, bukan alal zam. Alasannya kenapa dikatakan alal madah? Li'anna Allah Ta'ala madahal bayana, jangan dibaca madahul bayani. Ini fi'il madahal bayana, begitu soalnya jangan dibaca madahul bayani. Ya memang itu khabarnya, tapi ini adalah jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Li'anna Ta'ala madahal bayan, karena Allah memuji bayan, maka inna minal bayan al-sehat dikatakan ini maknanya pujian. Qala waqad qala Umar bin Abdul Aziz, qala ini sini qailnya adalah Ibn Abdul Bar. Waqad qala Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar Abdul Aziz. Penyantum ada benunya. Rizki. Ada ibnnya. Yang tak tertulis ibnnya maka ditambahi ibn. Waqad qala Umar bin Abdul Aziz li rajulin, bukan la rajulun, li rajulin, kepada seorang laki-laki. Berkata beliau, Umar, seorang khalifah soleh, berkata kepada seorang laki-laki, sa'alahu an hajatin, sa'alahu, siapa yang sa'alah, terus gitu. Siapa fa'ilnya sa'alah? Hah? Antum? Syahid? Rasul, naam. Aqad qala Umar bin Aziz li rajulin sa'alahu. Sa'alah ini fa'ilnya rajul. Damiru kembali kepada Umar. Anhad tentang suatu kebutuhan. Jadi pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz berkata kepada seorang laki-laki. Laki-laki ini tanya kepada Umar. Minta kepada Umar gitu. Tentang suatu kebutuhan. Fa ahsanal mas'alatah. Tapi karena pinternya laki-laki tadi sangat pintar untuk menyusun kalimat sebagai bentuk permintaan. Bukan semua orang yang minta itu pandai menyusun kalimat. Kalau pinter, banyak orang yang tersihir. Susunan yang dia pakai karena pandainya dia menyusun kalimat, orang yang diminta enggak bisa berkutik. Harus ngasih. Ya kan? Fahsal mas'alata. Al-mas'ala yang ini tadi. Permintaan. Sa'alahu tadi. Jadi permintaan yang dia inginkan ini pinter dia menyusun kalimat. Fa'ajabahu qawluhu. Kauluhu, dhamir ini punyanya siapa? Hamam. Rasul. Perkataan laki-laki tadi menakjubkan Umar. Ketika dia minta kepada Umar. Qala, berkata Umar, hadza wallahi sihrul halal. Kata Umar kepada laki-laki tadi, beliau mengomentari perkataan orang yang tadi meminta kepada dia. Ini wallahi, ini demi Allah, pandainya dia menyusun kalimat untuk meminta, ini adalah sihir yang halal. Nah, gitu. Ini menunjukkan bahwasanya bayan tadi dikatakan sihir adalah maknanya pujian. Nah, itu. Ini alasannya. Intaha. Habis nukilan dari Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala. Jadi kalau orang itu kadang enggak pandai menyusun kalimat, bertanya pun kalimatnya kaku. Ya, tapi karena pinter dia mengakali orang yang mau diminta, entah caranya gimana. Pandai dia menyusun kalimat, yang diminta pun enggak bisa berkutik. Pinter wong ngingo ngomong, kasih. Ya kan? Baik. Entah. Wal awal as-sahu. Wal awal ini apa? Al-adham. Ini lebih sahih. Pendapat yang pertama bahwasanya inna minal bayan la sihra. Sebagai celaan maknanya ini adalah lebih sahih. Itu. Wal muradu bihi al-bayan alladhi fihi tambihun ala sami' wa talbisun. Dan yang dimaksud dengan sungguh sebagian bayan itu adalah sebagai sihir adalah bayan yang di dalamnya ada tamwih. Tamwih dan talbis maknanya sama, ada pengkaburan terhadap orang yang mendengar. Terhadap pengkaburan, adanya pengkaburan terhadap orang yang mendengar bayan tadi. Nah, kalau itu perhatikan ya ikhwah, kadang seorang itu terpesona dengan seorang yang pandai berbicara, berpidato, memiliki fasahah. Tapi karena gobloknya dia, ya kan? Karena pandai nyusun kalimat, seakan-akan ini sebagai bimbingan yang benar, padahal isinya adalah racun. Isinya adalah racun, menyesatkan, ya kan? Karena pandainya dia membungkus keburukan-keburukan yang ada pada pikiran dia dengan pandainya dia menyusun penjelasan. Ini biasa yang disampaikan oleh orang-orang yang ahli pidato, ya kan? Pidato dan bayan ya nggak ada beda, ya kan? Karena pidato itu adalah harus adanya penjelasan yang diinginkan dalam pidatonya, adanya fasaha, adanya balago, makna yang sangat dalam. Tapi karena yang mendengarkan orang-orang yang bodoh, maka tersesatkanlah dengan bayan dia. Maka itu dikatakan di sini adalah al-adzam, makna adalah celaan. Dari tadi itu yang lebih sahih, lebih benar terhadap celaan. Cuma walaupun bagaimanapun juga, ya kan, dalam mengutarakan kalimat yang baik dalam masalah akidah dan semisalnya, orang juga kadang enggak bisa menolak karena pinternya dia menjelaskan. Seperti kalamnya Ibnul Qayyim rahimahullah dalam rata-rata kitab beliau, karena dalamnya beliau dalam memberikan suatu perumpamaan dan susunan kalimat, orang akan, hatinya seorang akan terbawa atas penjelasan yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Dan tentunya kita yakini bahwasanya beliau adalah di atas kebenaran dalam apa yang beliau sampaikan dalam masalah akidah dan yang lainnya, dalam masalah obat jiwa, membenahi jiwa, tazkiyatun nufus dan semisalnya. Beliau adalah orangnya, dia adalah orangnya yang memiliki kemampuan dalam hal tersebut. Nah, kalau itu orang kadang enggak bisa mengelak dari apa yang beliau jelaskan, terbawa karena sangat dalamnya yang apa beliau ucapkan. Jadi bukan senantiasa di atas celaan, inna minal bayan la sihra, bukan senantiasa di atas celaan. Cuma kadang memang seperti ini banyaknya. Wala alam. Kama qala ba'duhum fi zuhrufil qawli tazyinun libatilih wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Dalam perkataan yang dihiasi sebagai bentuk tazyin, menghiasi dalam perkataan yang dipoles, ya kan, menghiasi kebatilan dia, dan kebenaran itu kadang tercederai dengan buruknya pengungkapannya. Jadi ungkapan itu kalau buruk walaupun perkaranya benar, tapi karena ungkapannya kurang pas susunan kalimatnya, jadi kebenaran tadi kot ya tarihi kot kadang-kadang apa tercederai dengan penyampaian yang jelek. Penyampaiannya itu jelek, tapi yang disampaikan adalah benar. Jadi sekiranya seperti itu, akhirnya kebenaran tadi kadang tidak murni bisa diterima oleh orang. Maka butuh kita ini mengungkapkan suatu kalimat dengan ucapan yang jangan dikenal dengan su'u takbir, ucapan yang buruk. Itu pun bukan setiap tempat. Karena ucapan yang buruk itu kalau memang pada tempatnya juga enggak apa-apa. Ya kan? Maka seperti komentarnya Ahlul Ilm terhadap Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, kebenaran memang ada pada beliaunya, tapi pedesnya ucapan yang tertuangkan dalam susunan kalimatnya sehingga banyak orang yang menolaknya. Pada dasarnya benar, tapi karena pedesnya kalimat tadi memiliki serangan terhadap para kibar Ahlul Ilm. Nah ini akhirnya banyak orang yang tidak suka. Pada dasarnya benar. Ma'khudun min qawli syair taqulu hadha mujazun nahl tamdahuhu wa in tasaqulta dha qaizananir janabir madhan wa dhamman wa ma jawasta wasfahuma wal haqqu qad ya'tari su'u takbiri wal haqqu qad ya'tari su'u takbiri. Kebenaran itu kadang tercederai, teraibkan dengan ungkapan yang buruk, ungkapan yang tidak selayaknya untuk diucapkan, walaupun kebenaran yang disampaikan, tapi kadang teraibkan. Taroh, ya tari itu adalah aib. Tercederai, teraibkan dengan ungkapan yang buruk, ungkapan yang enggak pas, enggak sesuai. Ya kan? Baik. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu inna minal bayani la sihra. Inna minal bayani la sihra. Hadza min at-tasbih al-baligh. Ini termasuk dari penggunaan tasbih, penyerupaan yang sangat dalam. Baligh maknanya dalam. Yang sangat mengena. Ya kan? Bukan hanya mengena tapi yang sangat mengena. Bukan hanya pas tapi sangat pas. Sangat cocok. Likauni dzalika ya'malu 'amal as-sihir. Karena bayan tadi beramal dengan amalannya sihir, kemampuannya adalah seperti kemampuan sihir. Apa itu mana sihir ya ini? Seorang itu bisa pandangannya terkecoh. Pandangan seorang yang matanya sehat, di atas terangnya lampu, terangnya sinar, tapi bisa terkecoh, bisa tertipu. Itulah ya'mal amal sihir. Fayaj'alul haqqa fi qalbil batil. Maka kebenaran tadi itu dijadikan dalam qalbil batil, yakni apa? Dalam fakta kebatilan, nampaknya batil. Jadi banyak orang yang pandai menyusun kalimat, apalagi yang dikatakan suka memotong-motong kalimat, memotong-motong kata dari orang yang diinginkan untuk dicelah, dikaburkan. Jadi yang hak tadi dipoles, ditutupi, dikelabu, dibikin kelabu menjadi kayak batil. Betapa banyak dari kalangan alul batil yang memotong-motong kalamnya Syekh Islam Ibn Taimiyah, memotong-motong kalamnya Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab, seakan-akan bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab seorang yang tukang mengkafirkan kaum muslimin. Karena dipotong-potong. Ya kan? Demikian juga seperti Ibn Taimiyah memiliki banyak kalimat yang dipotong oleh sebagian orang untuk membenarkan manhajnya sebagian mereka dari kalangan Ahlul Batil. Banyak orang yang mengambil kalamnya Syekh Ibn Taimiyah sebagai penguat kebatilan dia. Banyak sekali. Ya kan? Jadi banyak sekali orang itu mengambil dari kalamnya Syekhul Islam, dari kalamnya Ibnul Qayyim untuk mendukung kebatilan dia. Karena dipotong-potong sebagiannya. Nah, kalau itu dikatakan fayatul haqqa fi qalbil batil wal batila fi qalbil haqq, dan yang batil dijadikan dalam nampak fakta sebagai kebenaran. Fastamilu bihi qulubal juhal, maka dengan cara itu bisa istamilu, bisa mencondongkan, bisa menarik hatinya orang-orang yang bodoh. Istamala, menarik, menjadi condong kepada kebatilan yang dia inginkan. Kenapa? Karena mereka dikatakan juhal, orang-orang yang bodoh. Hatinya gampang dikelabui oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ya kan? Maka dari sinilah kita memiliki kewaspadaan. Dari alul batil, membawakan ayat Al-Quran, membawakan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi diarahkan untuk mendukung kebatilannya, diarahkan untuk mendukung khurafatnya dan yang lainnya, dan semuanya berhujjah dengan membawakan hadisnya Nabi, membawakan ayat Al-Quran dan yang semisalnya. Taib. Hatta yakbalul batila wa yungkiru al-haqq, sehingga mereka orang-orang juhal menerima yang batil dan mengingkari kebenaran. Ya kan? Dan ini sudah bukan asing lagi di pertengahan kaum muslimin, tentunya bagi para talabatul ilm yang benar-benar cermat dan teliti dalam kalimat-kalimat yang didengar. Kalau enggak, gampang saja kebatilan itu bisa diterima, dan gampang saja kebenaran bisa ditolak. Ya kan? Dan tentunya semuanya adalah minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuan kita dan akal kita. Tapi benar-benar murni dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, untuk dengannya bisa kita membedakan antara al-haqq dan batil. Antara al-haqq dan antara yang batil. Tapi kalau orang bodoh, mau dikatakan di sini hatta yakbalu, yakni al-juhal, sehingga mereka bisa menerima kebatilan dan mengingkari kebenaran. Wa nas'allah ta'ala as-sabata. Dan kita minta kepada Allah ta'ala as-sabat, suatu kekokohan, ketetapan, wal istiqamah di atas petunjuk alal huda. Jadi yang paling inti adalah kita minta kepada Allah Ta'ala as-sabat, minta kepada Allah Ta'ala al-istiqamah di atas petunjuk. Alif lam di sini al-huda ini lil ahad, ini huda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau itu dalam kehidupan kita ini, kita akan sering temui, kita dapati di masjid-masjid, sekolahan, di beberapa pertemuan dan perkumpulan yang di sana terungkapkan bayan yang bentuknya adalah sihir. Maka pandai-pandailah jadi seorang untuk membedakan kalimat-kalimat yang tersusun, kalimat yang batil dan kalimat yang hak, harus kita mampu untuk membedakan. Dan tentunya adalah dengan ilmu, dengan mempelajari sunnah, mempelajari kalam yang benar. Kalau enggak mampu kita membedakan. Maka itu enggak gampang seorang itu sekedar mengonsumsi menggunakan HP Android dan belajar dari sana. Ya kan? Asal pencet, ujungnya terseret enggak terasa. Baik, karena banyaknya kalimat yang dimuat di situ. Qala ammal bayan alladhi yuwaddihu al-haqqah wa yuqarriruhu wa yubtilu al-batila wa yubayyinuhu. Fahadha huwal mamduh. Dan ada pun bayan yang dia itu sifatnya menjelaskan kebenaran dan mentakrirkan dan menetapkan kebenaran dan membatilkan kebatilan dan menjelaskan kebatilan, ini adalah bayan yang mamduh, bayan yang terpuji. Fadol. Wa kada halur rasul, halur rasul, wa kada halur rasuli wa atba'ihim. Dan seperti ini, wahakadaha, ini hak litambih, supaya kita mengambil perhatian. Kaf ini untuk tasbih penyerupaan. Zah ini isim isyarah, yakni ambillah perhatian, ambillah perhatian tentang keadaannya para rasul dan para pengikut mereka. Bayannya adalah bayan yang terpuji. Kenapa? Karena sifatnya menjelaskan kebenaran menetapkan kebenaran, membatalkan kebatilan dan menjelaskan kebatilan. Walihada alat maratibuhum. Alat ini fi'il madhi. Bangun ini siapa ini? Figur ini. Bangun. Walihada alat maratibuhum. Jadi karenakan inilah, karena bayannya para rasul, bayannya pengikut para rasul dalam menjelaskan kebenaran, menetapkan kebenaran, menjelaskan kebatilan dan membatalkan kebatilan, maka karena demikianlah tugasnya para rasul dan para pengikut mereka, alat maratibuhum. Tingkatan-tingkatan mereka adalah tinggi. Martabah mereka tinggi, derajat mereka tinggi. Fil fadail, dalam beberapa keutamaan, kemuliaan. Wa adumat hasanatuhum, dan kebaikan-kebaikan mereka sangat besar. Kenapa? Karena sifatnya bayan yang dibawa oleh para rasul, bayan yang dibawa oleh para pengikut para rasul, menjelaskan kebenaran dan menetapkannya, membatalkan kebatilan dan menjelaskan kebatilan tersebut. Nah, kalau itu, kalau seorang itu ingin memiliki derajat yang tinggi, mengikuti jejaknya para rasul, yaitu yang batil dijelaskan kebatilannya, yang hak dijelaskan tentang kebenarannya, sekuat kemampuan masing-masing yang memiliki ilmu. Derajatnya juga sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya ikhwah? Wa bil jumlah fal bayanu la yuhmadu illa idza lam yakhrut ila haddil ishab wal itnab. Punya antum apa? Rezeki. Seperti itu. Gimana? Coba dibaca. La yuhmadu. Baik. Secara global pembahasan tentang hadis ini, maka penjelasan atau bayan itu tidaklah terpuji kecuali apabila tidak keluar ke batasan ishab. Ishab itu memperpanjang. Itnab, ishab maknanya sama, memperpanjang, melampaui batas panjangnya. Wata gadiyatil haq, dan menutupi kebenaran. Watahsnil batil, dan membaguskan, menghiasi kebatilan. Faidha khuradza ila hadza fa huwa madmumun. Kalau main keluar sampai ishab, itnab, kebenaran ditertutupi, kebatilan terhiasi, maka ini menjadi bayan yang tercelah. Ya kan? Nah itu. Wa al hadza tatlu al hadisu ka hadisil bab wa hadisi innallaha yubghidul baligha min ar-rijali alladhi yatakhallalu bi lisanihi kama tatakhallalu al baqaratu bi lisaniha. Rawah Ahmad wa Abu Dawud. Di atas penjelasan inilah hadis-hadis ini menunjukkan tentang perkara ini, seperti hadis yang tertera dalam bab ini, yaitu inna minal bayan al-sihra, dan juga hadis yang lain yaitu inna Allah, sungguhnya Allah membenci al-balik, membenci seorang yang kalimatnya sangat dalam dari para laki-laki. Bagaimana sifatnya? Allati takhallalu bilisanihi. Takhallal itu ini menyala-nyalakan lisannya. Jadi pandainya dia mengutang-atik pakai lisan, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti sapi, ya kan, menyela-nyelakan lisannya, masukkan mengeluarkan lisannya. Ya, bagaimana sapi bakor ini, sapi betina yang mengeluarkan dan memasukkan lisannya. Jadi seperti itulah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum melihat dan mendengarkan para qurra, para pembaca Al-Qur'an yang sering disuarakan dengan dilewer, antum dilewer. Nah itu biasanya yang dilombakan. Ini semuanya adalah seperti ini, yang tercela. Sangat buruk sekali. Di Al-Qur'an ini dibaca kayak bikin mainan, seperti Abdul Basit dan kawan-kawannya, para mukri'in, ya kan? Mukri'in ini ya dikenal dengan orang-orang yang biasanya memperlombakan bacaan Al-Quran, yang dikatakan mungkin menang internasional, juara satu, juara dua, dan semisalnya. Ini adalah orang-orang yang gak layak didengar bacaan itu. Ya. Taib. Ada tadi riwayatnya Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Taib, sampai sini insyaallah kita selesai dari bab ini, tinggal kita membaca beberapa masalah yang diringkas oleh musannif dalam pertemuan insyaallah yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Faddalu.